Gak ketok ya. Ora ketok. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Sweet. Tapi aku tak berdaya. New Palapa. Thank you. kasih buat Gaswania.